الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala pujian dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan kesempatan, kekuatan, keimanan untuk melanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Al-Ubudiyah ini. Telah lewat pada pembahasan yang lalu, pembahasan tentang basmalah, kemudian kalimat wa bihi nasta'in. Selanjutnya kata beliau, innal hamdalillah. Ini sudah ya? Belum jelas kan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Selanjutnya kata beliau, sungguh segala pujian pembesaran hanyalah untuk Allah, kami memujinya, kami meminta pertolongan kepadanya, dan kami meminta pengampunan kepadanya. Kami meminta penjagaan kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami dan dari kejelekan amalan-amalan kami. Siapapun yang Allah beri hidayah, maka tidak akan mungkin ada yang bisa memberinya, tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah sesatkan, maka tidak akan mungkin ada yang bisa memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Dia semata yang berhak disembah, tak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'du, adapun setelah semua itu, faqad su'ilah. Baru masuk ke dalam inti kitab. Hanya sebelum kita masuk membaca inti kitab, kita jelaskan sedikit bahwa kalimat innal hamdalillah dan seterusnya hanya di sini ada tambahan wa nastaghfiruh. Wa nastaghfiruh ini dari kumpulan hadis-hadis tentang khutbah hajah Nabi Sallam, ya, yang sahih tidak disebutkan kalimat wa nastaghfiruh. Yang ada innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Kalimat ini adalah bagian dari khutbatul hajah, bahagian dari khutbatul hajah. Khutbah kata pembukaan yang Nabi ucapkan dalam kesempatan-kesempatan yang sangat banyak. Ketika Nabi berceramah dalam khutbah itu, khutbah Jumat, ketika Nabi memberikan pengajaran, maka Nabi mengawali dengan kalimat itu. Hanya lengkapnya yang kita baca di awal tadi, innal hamdalillah nahmaduhu, kemudian membaca tiga ayat, kemudian setelah itu amma ba'du fa in asdaqal hadithi, dan seterusnya sampai habis. Inilah kelengkapan khutbatul hajah yang Nabi SAW sering membacanya dalam mengawali khutbah-khutbah beliau, termasuk khutbah nikah. dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Ini dapat kita lihat misalnya dalam peristiwa keislaman seorang sahabat Dimat. Seorang sahabat yang bernama Dimat. Dari suku Asyad Zanu'ah. Iya. Azad Shanu'ah. Di awal dakwah Nabi SAW, dia mendatangi Mekah. Dimat ini punya keahlian meruqyah. Punya keahlian meruqyah. Iya. Membaca dengan bacaan untuk mengobati orang-orang yang kena angin, guna-guna dan yang semisal itu. Dia orang musyrik, tapi punya keahlian itu. Di Mekah, dia mendengar sufaha'u Mekah. Orang-orang bodoh Mekah mengatakan, inna Muhammadan majnun. Muhammad itu orang gila. Ini di awal-awal dakwah. Katanya Muhammad itu orang gila. Dimat tertarik dan mengatakan, ainahu, di mana dia? Mana dia? Apa? Kata beliau, beliau menjelaskan bahwa la'allallahu ayyashfiyahu ala yadayya. Di mana dia? Sebab sungguh saya ini inni urqi minar riya. Sungguh saya ini bisa melakukan baca-baca dari penyakit riya, kena angin dan yang semisal itu. La'allallaha ayyashfiyahu ala yadayya. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini kata orang musyrik. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Hasil ketemu dengan Nabi SAW. Perkenalkan dirinya bahwa dia bisa begini. Dan dia mengatakan bahwa banyak sudah yang Allah sembuhkan dengan izin Allah melalui kedua tangannya. Tetap dia katakan Allah yang menyembuhkan dengan izin Allah melalui kedatangannya. Fahlumah, maka mari kemari. Saya meruqyah. Setelah itu, setelah dia selesai, Nabi SAW membaca, innal hamdalillah, nahmaduhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Saya tidak disebutkan wa nasta'inu di sini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Sampai sini Nabi baca. Setelah Nabi membaca sampai ini, kata beliau, saya telah mendengarkan ucapan para tukang sihir dan saya telah mendengarkan ucapan para dukun dan saya telah mendengarkan ucapan para penyair, ahli-ahli bahasa. Dan semisal dengan ini. Sini tanganmu, saya baiat untuk Islam. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, a'id alayya kalimatik ha'ula, fa'innaha khada balagna qamusal bahar. Ulangi kepadaku. Kata Dimat, ulangi kepadaku. Kalimat-kalimat itu. Sebab sungguh kalimat itu telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Mengalahkan kedalaman lautan yang paling dalam. Itu dia nyatakan keislamannya. Dari sini dapat dipahami. Dia menyatakan keislamannya setelah apa? Dengarkan ucapan Nabi. Dan berhubung Nabi diutus di tengah masyarakat yang sampai pada kehebatan dalam berbahasa. Masyarakat yang betul-betul memahami apa arti kata. Mendalam. Nabi baca kalimat ini. Dan dia langsung memahami kedalaman kandungannya. Dia pun langsung menyatakan keislamannya. Makanya dia katakan sungguh kalimat itu telah menjangkau kedalaman lautan. Padahal yang diucapkan oleh Nabi itu belum ayat Al-Quran. Belum ayat Al-Quran. Demikian jamaah. Ini ilmu yang sangat penting. Pahamnya seseorang. Imannya seseorang. mendalamnya seseorang dalam beragama sangat ditentukan oleh ilmu seseorang dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, dalam memahami ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya seseorang, bukan perasaannya seseorang. Ilmunya seseorang. Dari sini, sangat berbahaya ucapan sebagian orang-orang terkenal, sebagian orang-orang terkenal, pembesar-pembesar jamaah, yang mengatakan kita mendengarkan hadith-hadith Nabi atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, menghadiri pengajian-pengajian dan yang semisal itu bukan untuk memahaminya, tapi sekedar mengharapkan berkah dari ilmu itu. Tekaknya katanya. Bukan karena mau memahami. Ini kesalahan fatal. Yang dengannya, orang-orang yang beragama dengan perasaan semacam ini, mudah dipermainkan oleh syaitan. Sehingga terjerumus ke dalam jurang-jurang kehancuran, kebinasaan, dalam keadaan dia tidak menyadari berada dalam jurang itu. Sebab tidak mempunyai kekuatan ilmu. Ia terlihat hebatnya itu ilmu. Hebatnya ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan memahami apa? Dia datang dalam keadaan memahami apa? Memahami Nabi berpenyakit kan? Iya. Dia datang dalam keadaan memahami Nabi berpenyakit. Kemudian dia mendatangi dengan maksud apa? Dengan maksud mau mengobati, semoga Allah menyembuhkannya. Dan dia punya kemampuan di situ. Dia berupaya ke situ. Tapi begitu mendengar, sekedar mendengar ucapan Nabi, dan dia pahami ucapan itu, langsung sirna. Lihat bagaimana berlapis-lapis ini. Sirna anggapan bahwa Nabi berpenyakit. Langsung terputus usaha untuk menyembuhkan Nabi. Muncul anggapan ilmu bahwa ini adalah orang yang paling sehat. Tidak hanya sekedar itu. Langsung muncul ilmu bahwa ucapannya adalah kemuliaan yang tiada tandingannya. Tidak hanya sampai di situ. Lebih hebat dari itu, gugur segala penyakit yang dia derita selama ini, penyakit kesyirikan. Langsung menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat dengan apa? Dengan ucapan mulia yang dibawa, yang diperdengarkan oleh Nabi Sallam. Ucapan itu adalah bahagian dari khutbatul hajah. Bahagian dari khutbatul hajah. Di sini terlihat ikhwah. Lama seperti Syekh Nasruddin Al-Albani dan beberapa ulama lainnya tidak mau meninggalkan di awal ceramahnya innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, kemudian 3 ayat, kemudian amma ba'du dan seterusnya, sebab di dalamnya terkandung ilmu yang sangat mendalam, sangat mendalam. Ilmu yang sangat mendalam. Kalimat demi kalimat pada khutbatul hajah itu adalah prinsip dan agama seseorang, dan di atas itulah diukur agama seseorang. Di atas itulah diukur agama seseorang. Anggap misalnya kalimat innal hamdalillah. Sungguh alhamdalillah. Sungguh alhamdalillah. Sungguh alhamdalillah hanya untuk Allah. Alhamd. Dari kata hamdun. Ha mim dal. Ha mim dal. Ia bermakna pujian pada yang dipuji, yang dilandasi karena cinta kepada yang dipuji, membesarkan, mengagungkannya. Sekedar memuji tanpa cinta, tanpa membesarkan, tanpa mengagungkan yang dipuji, maka itu madah. Madah. Mim dal ha. Kalau ini ha mim dal. Kan juga. Madah tu fulanan. Saya puji si anu. Itu pujian tanpa pembesaran. Bagus. MT3-nya ini bagus. Pujian. Tapi tidak dilandasi dengan pembesaran, pengagungan, cinta kepadanya. Kalau alhamdulillah yang kita ucapkan kepada Allah itu pujian, pembesaran kepada, pujian kepadanya dilandasi karena cinta kepadanya, membesarkan, mengagungkannya. Katakan innal hamdalillah. sungguh hamdun, segala hamdun lillah. Hamdun di sini pakai al. Iya. Sungguh alhamd pakai al. Al di sini al yang bermakna istighraq al-jinsiyah. Al-jinsiyah yang menenggelamkan segala jenis hamdun. Sehingga maknanya sungguh segala hamdun. Apa arti hamdun, hamdun tadi? Kalau dalam bahasa Indonesia tidak akan pernah kita dapatkan terjemahan seperti itu. Hamdun adalah pujian kepada yang dipuji ketika seseorang memujinya karena cinta, karena membesarkannya, karena mengagungkannya. Itu baru namanya bertahmid kepadanya. Ya, itu namanya baru bertahmid. Dan untuk Allah, segala hamdun tanpa batas. Segala hamdun tanpa batas. Nyatakan di awal khutbah aja ini. Innal hamdalillah. Sungguh segala hamdun. Lillah hanyalah untuk Allah. Kami memujinya. Kami meminta pertolongan kepadanya. Kami meminta pengampunan kepadanya. Demikian seterusnya. Ini prinsip-prinsip agama yang diungkap di sini. Baik. Kita tidak bahas lebih jauh. Ya, supaya pembahasan, inti pembahasan langsung kita lihat. Baik, ini sekedar memberikan isyarat kepada jamaah bahwa khutbatul hajah itu kalimat demi kalimat yang terkandung di dalamnya adalah prinsip agama yang sangat mendasar. Dan seseorang dalam mengucapkan itu berbeda-beda. Sama dalam ucapan Al-Fatihah seseorang. Ya, ayat pertama surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Iya. Alhamdu. Segala hamdun. Segala pujian, pembesaran, pengagungan kepada Allah. Dia adalah Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ketika hamba baca ayat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala jawab dengan firmannya. Hamadani abdi. Hambaku telah bertahmid kepadaku. Ini setiap ayat dalam bacaan Al-Fatihah ada jawaban. Kita tidak bahas itu. Sekedar membahas Alhamdulillah. Orang dalam mengucapkannya berbeda-beda. Disesuaikan dengan pahamnya dia terhadap ayat. Yang kemudian selanjutnya. Disesuaikan dengan apa? Ilmu dia tentang pujian, pembesaran, pengagungan kepada Allah yang dengannya dia mencintai Allah. Sebab beda-beda cintanya seseorang, beda-beda pembesarannya seseorang kepada Allah. Itulah yang membedakan ucapan tahmid tiap-tiap orang. Itulah yang membedakan ucapan tahmid tiap-tiap orang. Yang terbiasa bertahmid dengan benar secara lahir dan makna, lisan dan perbuatan, maka dialah yang akan mengucapkan tahmid di dalam surga. Akhir seruan penghuni surga, anilhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian pembesaran kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian setelah itu amma ba'du. Adapun setelah itu, setelah pujian di atas salawat dan seterusnya, faqad su'ila syekhul Islam وعلم الأعلام وناصر السنة وقامع البدع أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم فما العبادة وما فروعها وهل مجمع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية هل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات وليبسط لنا القول في ذلك فأجاب رحمه الله تعالى. طيب. Selanjutnya kata beliau, sungguh Syekhul Islam Alimul A'lam, pemuka dari para pemuka, Nasirus Sunnah, penolong sunnah, Khami'ul Bid'ah, pemberantas bid'ah, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, lebih dikenal dengan Ibn Taimiyah. Nama beliau adalah Ahmad, nama bapaknya Abdul Halim. Ibn Taimiyah adalah nama kakek-kakek beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau telah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum." Wahai sekalian manusia, "U'budu rabbakum." Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Beliau ditanya tentang ayat ini. Pertanyaannya diurai di bawah. Famal ibadah? Apa itu ibadah? Yang diperintah dalam ayat ini ibadah. Ma furu'uha? Apa cabang-cabang ibadah? Bahal majmu'ud din dakhilun fiha am la? Apakah keseluruhan agama ini sudah masuk pada kata ibadah atau tidak? Termasuk pada kata ibadah atau tidak? Ma haqiqatul ubudiyah? Dan apa hakikat ibadah itu? Hal hiya a'lal maqamati fid dunya wal akhirah? Apakah ubudiyah, penegakan ibadah ini adalah jenjang yang tertinggi di dunia dan di akhirat? Am faqaha syai'un minal maqamat? Atau di atas penghambaan kepada Allah ini ada jenjang yang lebih tinggi lagi? Bersut lana al-qawla fi dalik. Hendaknya beliau memperluas pembahasan dalam menjawab perkara ini untuk kami. Baik. Lihat pertanyaan-pertanyaannya. Baik. Sebelum kita lihat, kita jelaskan dulu kalimat-kalimat ini. Di sini beliau digelar dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam ini tidak sembarang kepada ulama. Tidak semua ulama yang mendapatkan gelar Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini pantas mendapatkan gelar ini karena keilmuan beliau terhadap Islam yang menyeluruh. Ini yang mengakuinya bukan orang-orang di zaman kita sekarang. Bahkan orang-orang di zaman beliau, zaman setelahnya, sama menyebutkan dalam biografi beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau berbicara tentang tafsir, maka orang-orang yang hadir menganggap bahwa dia tidak punya ilmu kecuali hanya tafsir saja. Sebab dalamnya, luasnya pembahasannya. Pantas luas pembahasannya, sebab itu saja pembahasannya. Pasti itu saja ilmu itu. Berbicara tentang fiqh, maka orang menganggap, ini tidak tahu, tidak ada ilmunya kecuali fiqh saja. Sebab semua mazhab akan dia sebut. Kemudian dia kuatkan, dirajihkan, mana pendalilannya, mana ininya, mana kelemahannya, dia akan sebutkan. Ketika dia ingin merinci. Dia menganggap dia tidak punya ilmu kecuali tentang fiqh. Demikian pula ketika beliau membahas tentang tafsir, tentang apa? Tentang hadis. Orang akan menganggap ini hadis, ahli hadis. Ilmunya ilmu hadis saja. Bahkan ilmu alat seperti ilmu nahwu. Ketika dia berbicara tentang nahwu, orang akan menganggap ini ahli nahwu. Kan jamaah gelar itu melengket kepada beliau Syekhul Islam sebab dalamnya ilmu beliau dan ilmu ini meluas. Ilmu ini meluas. Bahkan para ilmu yang tidak sembarang ulama terjun di dalamnya, seperti ilmu filsafat, ilmu kalam. Ilmu filsafat, ilmu kalam ini asalnya adalah ilmu yang terlarang dalam Islam dan tidak terbuka untuk semua orang. Orang yang membaca dan membahas perkara itu adalah mereka-mereka yang punya kedalaman akidah, punya kemampuan untuk dibaca dalam rangka menyadarkan dan membongkar kesesatan mereka. Mereka-mereka yang sudah lama berada di atas penyakit itu, Mereka-mereka yang berada di atas penyakit itu kadang susah sembuh penyakitnya kecuali hanya dengan suntikan penyakitnya sendiri. Dan ada jenis racun tidak bisa disembuhkan kecuali harus racun yang bisa mengimbangi pula, sama-sama racun. Kemudian setelah itu diterapi dengan yang bukan racun. Itu hati-hati dalam membaca buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apalagi ketika beliau membahas, membantah ilmu filsafat, ahli kalam dan yang semisal itu. Dia menggunakan metodenya mereka. Metodenya mereka. Ilmu kalam, ilmu filsafat itu mempunyai metode yang banyak. Iya. Mempunyai metode yang banyak. Beliau membaca ilmu ini tidak terlalu lama. Dan bersamaan dengan itu, beliau berhasil menguasai ilmu ini. Kemudian melihat di mana bahagian ilmu ini yang paling baik. Kemudian menggunakan yang paling baik itu dan paling kuat untuk membantah yang jelek-jelek itu. Dan mengantar mereka untuk kembali kepada sunnah. Sampai-sampai orang-orang akan menganggap ini ilmunya ilmu kalam, ini ahli kalam saja. Berat ikhwah. Ilmu filsafat berat. Ilmu filsafat itu berat. Jangankan orang yang membenci ilmu filsafat, kemudian mempelajari ilmu filsafat untuk membantahnya. Orang yang cinta terhadap ilmu filsafat mempelajarinya, banyak yang gila. Yang gila. Mau lihat bukti? Lihat sebagian dosen YIM. Bukti. Dan lihat sebagian murid YIM. Masuk ke dalam jenjang ini, yang akalnya tidak akan bisa sampai. Ketika akal ini masih tertuntun, masih tertuntun, masih tertuntun, puncaknya apa? Dia tidak bisa. Puncak-puncak perjalanannya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, puncak-puncak perjalanannya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehebat-hebatnya apa? Sehebat-hebatnya hanya mampu menetapkan bahwa betul-betul yang mencipta segalanya hanyalah Allah. Yang mencipta segalanya hanyalah Allah. Sehebat-hebatnya sampai ke situ ilmunya. Setelah perjalanan yang rumit, yang sebentar jatuh ke rujang, jatuh ke jurang, kemudian bisa naik lagi, terhempat puncak-puncaknya situ. Yang akhir-akhirnya banyak yang bingung. Di antaranya Imamul Hamramain, Abu Ma'ali Al-Juwayni, Fakhrul Razi, yang dibesar-besarkan. Akhir perjalanannya mereka menganggap, perjalanan kami adalah perjalanan, inti perkataan mereka penyesalan. Membahas ini, tidak ada yang mereka bahas kecuali kebodohan. Mereka menyesal di akhir hidupnya. Di antara orang yang menyesal jemaah, susah lepas. Saya sebutkan di antaranya, orang saya tidak tahu masih hidup atau sekarang, masih hidup atau sudah wafat. Seorang ulama, punya karangan membantah kelompok-kelompok sesat. Di antaranya dia membantah kelompok Syiah. Kata Syekh Muqbil, bantahan dia terhadap Syiah, bantahan yang terbaik. Dan dia masuk mempelajari filsafat. Dia membantah filsafat. Tapi tidak tahu, mungkin niatnya, mungkin ilmunya, mungkin kemampuannya. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam ilmu filsafat. Masuk ke dalam kaidah-kaidah mereka. Terseret dalam ikatan-ikatan mereka. Terseret dalam jerat-jeratnya. Akhirnya jadi sendiri bingung. Pusing. Padahal ini sudah ulama. Pusing dalam beragama. Akhirnya apa? Pusing dalam beragama. Dia hidup dalam keadaan menyesali. Kenapa saya mempelajari ilmu itu? Tetapi dia sendiri tidak bisa sulit melepas apa yang telah terikat dalam pikirannya dari ilmu-ilmu sesat. Sesuatu yang mengikat. Ketika seseorang mendalami sesuatu. Ketika seseorang mendalami sesuatu. Terserah sesuatu itu. Sesat ataupun baik. Sesat ataupun baik. Maka ada yang mengikat. Ketika seseorang mendalaminya. Terserah sesat ataupun baik. Maka dia akan terikat. Syribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Lihat kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setelah Allah selamatkan, maka perjalanan-perjalanan selanjutnya, ketika Allah menjanjikan Pertemuan di sebuah tempat, Nabi Musa alaihissalam bersegera. Belum tiba waktunya, segera datang ke tempat itu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara dengan Allah. Ya, tapi ternyata, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kaumnya. Samiri membuat emas-emas yang dibawa karena melihat bekas, sebagian tafsir menyebutkan bekas Rasul itu bekas malaikat Jibril. Iya. Dia olah bagaimana dengan ilmu dia sehingga membuat semacam anak sapi. Ijil. Anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Sekedar suara, tetapi tidak bisa membalas. Sekedar ada suara macam-macam. Tapi datar, tidak bisa bercakap. Orang menganggap, oh inilah Tuhan ini. Ini Tuhan. Ini, lihat ini. Ini prosesnya, hanya Nabi Musa pergi satu tempat. Kemudian Allah tegur, beritahu Nabi Musa bahwa terjadi seperti ini di kaummu. Segera Nabi Musa kembali. Apa akibat? Iya, yang hanya beberapa hari ini. Wallahu alam, hanya beberapa hari ini. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Ushribu fi qulubihim. Ushribu, diresapkan ke dalam hati mereka. Lembu betina atau sapi betina, anak sapi betina ke dalam hati-hati mereka karena kekafiran mereka, sehingga mereka pun cinta. Tanam kecintaan terhadapnya. Diresapkan betul. Padahal hanya beberapa hari. Agama tidak dengan perasaan, jemaah. Kadang perasaan kita menganggap ini sudah baik, tapi lihat keterangan dari Allah baik atau tidaknya. Sebab yang Allah hidayah bukan apa yang kita hidayah, yang Allah hidayah adalah apa yang Allah turunkan. Kita harus sejalan dengan ridha Allah. Jangan ridhanya Allah kita ikutkan dengan ridhanya kita. Kalau kita hamba Allah, kejar ridha Allah. Kalau kita hamba nafsu kita, kalau kita hamba perasaan kita, maka kita akan mengejar ridhanya diri kita. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Lihat lebih jauh. Beliau dikenal juga dengan alamul alam. Para pemuka dari para pemuka. Nasirus sunnah. Pembela sunnah dan sekaligus kami'ul bid'ah. Dia dalam mendengar ulama pembela sunnah. Kemudian dia tidak memberantas bid'ah. Tidak ada. Saya tidak pernah mendengar ulama pembela sunnah, pembela agama yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi bersama dengan itu dia pelaku bid'ah. Tidak ada. Pembela sunnah bergandengan terus itu sifat itu. Pembela sunnah penghancur bid'ah. Lawannya sunnah. Sifatnya Imam Ahmad, sifatnya Imam Malik, sifatnya Imam Syafi'i. Sifat-sifat imam-imam kaum muslimin. Apalagi para sahabat. Radhiyallahu anhum. Apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ditanya tentang pertanyaan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum. Ini disebutkan sebagai ayat yang merupakan perintah pertama dalam Al-Quran. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Kata perintah, kalau kita urut mulai dari Al-Fatihah, ada kata, ada fil amr, ihdinas siratal mustaqim, tapi bukan perintah, itu doa namanya. Itu doa, fi'il doa. Walaupun dalam tinjauan bahasa semuanya fil amr namanya. Tapi perintah, dari atas ke bawah. Suratul Fatihah itu nanti kita jumpai ketika baca ayat ini. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kan biasanya panggilan apa? Ya ayyuhal ladina amanu. Berarti orang kafir tidak masuk ya. Tapi kalau panggilannya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, berarti jangankan yang mengaku Islam, orang kafir juga dipanggil di sini. Siapapun selama dia manusia, selama dia manusia. Bahkan kata an-nas mencakup al-ins wal jin. Kata an-nas itu mencakup al-ins manusia dan mencakup al-jin. itu annas. Panggil semuanya, ya ayuhan nas. Untuk apa? Untuk Allah perintah satu perintah. U'budu. Tegakkan ubudiyah. Tegakkan ibadah. Kepada siapa? Rabbakum. Alladhi khalaqakum, yang telah mencipta kalian. Walladina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Apa maksud dari ibadah ini? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kita semua paham. Apa itu takwa? Apa itu takwa, jamaah? Bagaimana kedudukan takwa di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaan. Karena itulah, siapa yang bertakwa, dia yang mulia. Semakin bertakwa, semakin mulia. Bukan harta, bukan kendaraan, bukan kedudukan, bukan titel ilmu, bukan titel jabatan, bukan predikat dari tengah masyarakat. Tapi yang paling bertakwa, jemaah. Kita menganggap mulia menjadi orang yang bertitel misalnya, sehingga kita pun mengejarnya. Maka orang yang beragama lebih menganggap mulia takwa, pasti akan lebih mengejar. Apapun yang kita anggap mulia, jamaah, yang dengannya kita kerahkan fikiran kita, perasaan kita, badan kita, tenaga kita, harta kita untuk mengejar yang kita anggap mulia, maka ingat, bagi orang yang betul-betul mengejar kemuliaan, akan mengerahkan seluruhnya untuk mengejar hakikat kemuliaan itu, yaitu ketakwaan. Sebab itulah ukuran kemuliaan sebenarnya di Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Ternyata untuk mendapatkan takwa, menegakkan ubudiyah ini. Perintah Allah, "Ubudu rabbakum." Beribadah kalian kepada Rabb kalian. Ini ditanya kepada Syekh. Mana ibadah? Apa itu ibadah? Yang setiap manusia, jin dan manusia kena perintah ini. Apa itu ibadah? Tapi ini penting, jamaah. Pertanyaan apa itu ibadah sangat penting. Kapan orang beribadah kepada selain Allah, maka berarti apa? Telah melakukan kesyirikan. Perlu mengenal apa itu ibadah. Pula di sini juga kita sudah tahu, supaya kalian bertakwa. Takwa hanya terwujud dengan tegaknya ibadah. Kalau kita ingin mulia di sisi Allah dengan takwa, maka apa? Tegakkan ibadah. Kalau kita tidak tahu apa itu ibadah, bagaimana jemaah? Apa itu ibadah? Pertanyaannya. Perlu lagi, jemaah, kalau kita mengetahui ternyata ada sebahagian orang tidak mengenal apa itu ibadah. Bahkan ada sebagian orang telah keluar dari garis ibadah, tetapi menganggap dan memposisikan dirinya sebagai orang yang paling hebat ibadahnya. Dari sini sangat penting apa itu ibadah kita ketahui. Wama furu'uha, apa cabang-cabang ibadah itu? Ibadah mempunyai jenis-jenis. Ibadah mempunyai jenjang-jenjang. Dan ada orang yang sudah mengenal, ini adalah ibadah. Tetapi ibadah yang lain dia tidak kenal. Di sini perlu. Majma'uddin dakhilun fiha amla? Apakah keseluruhan agama ini dah masuk di dalamnya atau tidak? Masuk pada kata ibadah? Atau ada yang namanya agama bukan ibadah? Perlu ini. Iya. Kapan rancu paham orang di sini, maka selanjutnya akan rancu. Ada orang pelaku bid'ah melakukan ini. Dia berdalil dengan apa perbuatannya? Ini kan bukan ibadah. Tapi jelas dia menganggapnya sebagai agama. Tapi ini kan bukan ibadah. Tapi nanti kesimpulannya, ibadah dan din itu satu. Sampai kepada kesimpulan itu, ibadah dan din itu satu, maka apa? Dia tidak akan bisa lari. Oh, ini bukan ibadah, tetapi agama kan? Dan banyak orang menganggap bahwa kalau ibadah tidak dituntunkan oleh Nabi, maka itu yang berbahaya. Kalau hanya sekedar perayaan, sekedar ini dan itu, sekedar syiar, istilah lain, dan yang semisal itu, maka ini tidak termasuk. Tapi ketika kita katakan dia masuk dalam agama, dan agama adalah ibadah, dia tidak akan bisa lari. Pertanyaan selanjutnya, wa ma haqiqatul ubudiyah? Apa hakikat dari ubudiyah itu? Ini berhubungan dengan definisi. Iya, dan berhubungan dengan kesempurnaan. Hakikat berarti apa? Dia telah mewujudkannya secara benar sempurna. Sampai kepada hakikat ibadah, berarti apa? Sampai kepada ibadah yang betul-betul benar sempurna. Berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya, apakah ada jenjang? Maqamat, maqam. Ini dalam pembahasan ahlus suluk. Para ulama ahli zuhud. Hanya banyak-banyak dalam istilah kita sekarang dikatakan sebagai ulama sufi. Tidak dikenal kata sufi di zamannya sahabat. Di zamannya murid-murid sahabat. Padahal ilmu, zuhud, suluk, pendekatan kepada Allah dengan muraqabatullah, ihsan dan yang semisal itu, dengan ma'rifatullah yang benar, itu sudah ada ilmunya. Lebih jauh, apa hakikat dari ibadah? Bahaya kalau kita salah dalam memahami hakikat ibadah. Sebagian orang ada yang menganggap hakikat ibadah, jadi dia beribadah, melakukan amalan ini, sampai kepada puncak-puncak ibadahnya, dia sudah bisa tidak sholat. Sebab dia menganggap jalur ilmunya, hakikat ibadah lari ini, sudah bisa tidak sholat. Sudah bisa minum khamar. Atau macam-macam lagi. Nanti akan dijelaskan. Beberapa pelanggaran-pelanggaran. Ada jenjang lebih tinggi lagi dari ubudiyah. Ini pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan ini dan beberapa sedikit uraian tentang pertanyaan ini, dapat terlihat jamaah pentingnya pembahasan ini. Pentingnya pembahasan ini. Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala. Maka beliau menjawab. Ambil satu kalimat ini. Al-ibadatu hiasmun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal amal al-batinah wa al-dahirah. Beliau jawab, ibadah adalah, ini awal jawaban beliau, ibadah adalah kata yang melingkup segala perkara yuhibbuhullah yang Allah cintai, wa yardah dan Allah ridai. Perhatikan, cintai, ridai. Ibadah adalah kata yang melingkup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Apakah perkara itu? Minal aqwal, berupa ucapan-ucapan. Wal a'mal, atau berupa amalan-amalan. Al-batina wa-bahira, ucapan dan amalan itu, ucapan batin dan nampak, atau amalan batin dan nampak. Nanti sebentar boleh jelaskan uraiannya. Hanya sekedar kita beri contoh. Dari sini dapat terlihat dulu sebelumnya. Di sini nampak jelas. Ibadah, kata beliau, adalah kata yang melingkup semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Kapan perkara itu Allah cintai, Allah ridai, maka itu adalah ibadah. Apakah dia berupa ucapan? ucapan batin atau ucapan yang terdengar? Apa ucapan batin? Pembatin. Pembenaran. Hati kita meyakini bahwa Allah satu, Dia semata yang berhak disembah. Hati kita meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Allah, hamba Allah yang terakhir. Hati kita meyakini tidak ada nabi setelahnya. Ini apa ini? Ini ucapan hati. Ucapan lisan, bacaan Al-Quran, Allah cintai. Membaca Al-Quran, Allah cintai memberi nasihat. Iya, banyak dalilnya dalam Quran. Itu ibadah. Atau amalan. Amalan juga ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Iya, amalan yang tersembunyi, amalan hati. Seperti apa amalan hati? Itu tadi ucapan hati. Seperti apa amalan hati? Cinta kepada Allah. Takut kepada Allah. Berserah, bertawakal kepada Allah. Itu amalan. Amalan lisan. Ucapan-ucapan kebaikan. Amalan anggota tubuh. Dalam sholat berdiri, rukuk, sujud. Kalau sholat apa dia? Pan amalan batin atau zahirah? Sholat. Hah? Sholat mencakup semuanya. Makanya contoh yang pertama yang disebutkan fashalah sholat. Contoh yang pertama disebutkan sholat. Contoh pertama ketika beliau setelah menyebutkan definisi ini beliau sebutkan contohnya. Iya. Yang pertama sholat. Siapa sholat apa? Mewakili semuanya. Ada apa? Ada batin, ada lisan, ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Sholat mewakili semuanya jamaah. Ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat wajib, agung luar biasa. Yang kewajibannya langsung Nabi di Isra Mi'rajkan naik ke atas menjemputnya. Amalan yang pertama, yang pertama yang Allah hisab, yang berhubungan dengan Allah di hari kemudian. Kapan ini baik, maka baik seluruh amalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini singkat tentang definisi ibadah. Hanya di sini kita sudah mendapatkan ilmu penting tentang ibadah. Semua perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, yang jenis-jenisnya beraneka ragam, yang jelas ada yang merupakan ucapan batin dan nampak, ada yang merupakan amalan batin dan nampak. Kalau kita mau urai, ada yang merupakan perkara hati, ada yang merupakan perkara lisan, dan ada yang merupakan perkara anggota tubuh. Yang jelas Allah cintai, Allah ridai, itu ukurannya. Kemana kembalinya yang Allah ridai? Kembali kepada ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Kapan perkara itu keluar dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah, keluar dari Quran, keluar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, maka apa? Maka keluar dari ridha Allah sebab keluar dari Islam. Kapan keluar dari Islam, maka selamanya keluar dari ibadah. Bagaimanapun capeknya kita melakukannya, maka bukan ibadah, kesia-siaan jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong hafal dan ingat ibadah ini, definisi ini, dan insyaallah taala kita akan urai lebih jauh lagi definisi ibadah ini. Dan banyak uraian mendalam tentang definisi ibadah dalam kitab ini. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.